Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih pada surat Al-Mujadilah. Kita sampai pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada bisikan dari tiga orang, jadi tiga orang yang berbisik-bisik, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat dari mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang keenam dari mereka. Wala adana min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum, dan tidak ada yang berbisik-bisik kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Ya, kurang dari tiga, mungkin aja dua orang berbisik-bisik. Ya, tapi kalau satu kayaknya mustahil bisik-bisik dewe. Baik. Atau lebih daripada lima, mungkin saja 10 orang berbisik-bisik. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ainama kanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan besok pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada ayat-ayat yang pertama Allah jelaskan tentang luasnya pendengaran Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar suara ucapan seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Aisyah yang dekat situ saja enggak dengar sebagiannya. Ya. Kalau dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengetahui perbuatan mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perilaku mereka. Kata Allah, alam tara, apakah engkau wahai Muhammad tidak mengetahui, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Jadi Allah mengetahui apapun yang di langit dan apapun yang di muka bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma yakunu min najwa." Tidaklah ada bisikan. Najwa itu bisikan. Salah satin, tiga orang yang berbisik-bisik, illa huwa rabiuhum, kecuali Allah SWT adalah yang ketiga. Ya, wala, kemudian juga wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada yang berbisik-bisik lima orang kecuali Allah adalah yang keenamnya, atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui bisikan-bisikan mereka. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat At-Taubah ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka, wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah SWT mengetahui ilmu ghaib. Demikian juga utusan-utusan Allah SWT, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencatat bisikan-bisikan manusia. Kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengarkan rahasia mereka, suara lirih mereka, dan bisikan-bisikan mereka? Ya, tidak, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Bahkan kata Allah, utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat kami, mencatat apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bisik-bisikan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik. Dan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya, apa yang dilirihkan, dibisik-bisikan, Allah semuanya tahu. Sehingga dengan demikian, ini memberikan faedah penting bagi kita agar kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan kita. Saat kita di tengah malam, saat kita sendirian, dan itu adalah ujian yang terberat, terutama di zaman ini. Ya, terutama di zaman ini. Saat tengah malam, saat kemudian sendirian, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kita. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang, di mana pada zaman kita sekarang begitu gampang, begitu mudah orang melakukan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang ada di HP, dengan apa yang ada di internet pada zaman kita sekarang, seorang begitu mudah mengakses kemaksiatan dan dosa. Maka ingatlah ayat yang mulia ini. Ya, walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada yang mengawasi kita, atasan kita, bos kita, keluarga kita, ya, istri kita, anak kita, tanamkan pada hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Ya, dan ini ma'asyiral muslimin, kalau kita betul-betul tanamkan dalam hati kita, maka kita akan takut sama Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari kemaksiatan dan dosa. Banyak orang sekarang begitu mudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena takutnya cuma sama manusia. Ya, para koruptor, mereka takutnya cuma sama KPK. Pas enggak ada KPK aman. Ya. Banyak orang melakukan kejahatan karena takut cuma sama polisi, takut sama bosnya, takut sama atasannya. Inilah yang menjadikan kemudian seorang gampang terjerumus di dalam kemaksiatan dan dosa. Andai kita semuanya menanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada yang lainnya, maka kita akan terhindar dari kemaksiatan dan dosa. Ya, pernah saya sampaikan ucapan salah seorang gubernur, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Iyad bin Ghanam. Ya, gubernur Umar bin Khattab di Syam, beliau pernah mengatakan, sungguh saya digergaji itu lebih saya sukai daripada saya mengambil uang kas negara walaupun cuma satu dirham. Satu dirham itu ya paling cuma 10.000, 20.000, ya. Tapi dia mengatakan, saya mendingan apa? Digergaji. Mendingan saya dihukum dengan hukuman yang berat. Mendingan saya mati daripada ya ngambil uang kas negara. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ilmu yang hakiki, ma'asyiral muslimin, ilmu yang sebenarnya ya, dan tujuan utama kita ikut ngaji pengajian seperti ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yahsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ulama, orang-orang yang ya berilmu. Yaitu dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu. Ya, walaupun mungkin kita enggak pintar-pintar amat, enggak apal Quran, enggak apal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih utama daripada kita hafal Al-Qur'an, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Ya, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin, ya, tujuan inti dari kita belajar ilmu agama. Kita ngaji, kita hadir dalam pengajian-pengajian, tujuannya adalah untuk menggapai khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ya, Sufyan As-Sauri pernah mengatakan, dan Sufyan As-Sauri ini adalah seorang ulama yang sangat takut kepada Allah. Sampai-sampai disebutkan dalam biografinya, "Kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah baladdam." Sufyan As-Sauri itu kalau ingat akhirat sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, ya, beliau semoga Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ya, bahwa ilmu kalau tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah ilmu. Kalau ilmu kita, kalau kita belajar ilmu agama tapi tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ilmu yang palsu. Ilmu yang kotor, ilmu yang ternodai. Ya. Dan beliau juga pernah mengatakan, "Innama yutlabul ilmu liyufqaha Allah, liyuttaqaa." Ilmu itu dipelajari agar Allah ya Subhanahu wa taala ditakuti, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belajar ilmu agama, ikut pengajian ya, tapi ternyata tidak ada perubahan pada ketakwaan kita, pada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan, peningkatan dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, ya. Maka itu perlu kita koreksi di dalam ilmu ilmu yang kita dapatkan. Ya, man izdada ilman walam yazdad huda falyattahim nafsah. Kata sebagian ulama ussalaf, barang siapa yang menimba ilmu tetapi tidak menambah ya petunjuk, tidak menambah ibadah, tidak menambah takwa, tidak menambah akhlak, ya, maka hendaknya dia mengoreksi dirinya. Hendaknya ada yang perlu dievaluasi pada ilmunya, ada yang salah dalam ilmu itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini suatu komentar yang sangat bagus. Ini perlu saya kita sampaikan karena banyak orang yang salah paham tentang ayat yang mulia ini. Ketika Allah mengatakan tidak ada tiga orang yang berbisik kecuali Allah adalah yang keempatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbisik lima orang kecuali yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kurang atau lebih daripada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan haka ghairu wahidin al-ijma'a ala anna al-murad bi hadhihi al-ayah ma'iyatu ilmihi ta'ala wala syakka fi iradati dhalik. Tidak sedikit para ulama menukil ijma. Menukil ijma, ijma itu artinya kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah kebersamaan Allah kepada hambanya dengan ilmunya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan mereka. Bukan bersama mereka secara zatnya. Ini maksud beliau. Ya, bukan secara zatnya. Wala syakka fi iradati dzalik, dan tidak ada keraguan dalam hal itu. Yakni tidak ragu lagi bahwa maksud ayat ini Allah bersama mereka yakni ilmunya. Bukan berarti kemudian Allah bersama mereka secara zatnya nempel dengan makhluknya seperti paham wahdatul wujud. Paham yang mengatakan tentang Allah bersatu dengan hamba manunggaling kawulolan Gusti. Nah itu. Sebagian orang yang mengatakan Allah SWT bersatu dengan hamba atau yang berfaham Allah Subhanahu wa taala di mana-mana itu menggunakan ayat ini. Atau menggunakan juga ayat dalam surat Al-Hadid mirip juga wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama ya kalian dimanapun kalian berada. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah SWT, kalau orang wahdatul wujud mengatakan Allah bersatu dengan hambanya dimanapun mereka berada. Padahal pemahaman ayat Al-Quran seperti ini adalah pemahaman yang batil. Pemahaman yang batil, tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar, 100% batil. Ya, dari beberapa sisi. Ini perlu kita jabarkan karena ini menyangkut masalah akidah. Ini menyangkut masalah akidah, masalah keimanan, masalah yang sangat prinsip di dalam agama Islam. Pertama, telah tegak ijma, kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud dengan kebersamaan di dalam ayat ini atau ayat dalam surat Al-Hadid maksudnya adalah kebersamaan ilmu. Ya, kebersamaan ilmu. Bukan kebersamaan zat. Ya, dan itu dinukil oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan Ahlus Sunnah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Ini sudah kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya ya meliputi segala tempat. Jadi Ahlus Sunnah kata beliau sepakat Allah itu tinggi di atas langit, di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Tidak menyatu dengan makhluknya seperti paham wahdatul wujud. Ya. Adapun ilmunya maka meliputi segala tempat. Jadi yang bersama makhluk itu maksudnya kebersamaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dinukil oleh Imam Ibn Abi Syaibah. Kata beliau, para ulama menafsirkan bahwa firman Allah dan Allah bersama kalian, yakni ilmunya. Ini sepakat. Para ulama sepakat. Dan para ulama, kalau sudah sepakat, maka itu pasti benar. Tidak boleh untuk diselisihi. Karena Nabi SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Baik, yang kedua, yakni bantahan yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, surat Al-Mujadilah ayat 7 ini, kita perhatikan secara seksama awal ayat dan akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang ilmu. Alam tara annallaha ya'lam. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Muhammad, bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi tentang ilmu? Kemudian juga di akhir ayat, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang ilmu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, awal ayat tentang ilmu, penutup ayat ini juga tentang ilmu, menunjukkan bahwa yang dimaksud kebersamaan Allah dalam ayat ini adalah bersama di dalam ilmunya. Dan ini yang dipahami oleh para ulama sebagaimana tadi sudah kita sampaikan kesepakatan mereka. Yang ketiga, yakni poin yang ketiga untuk membantah penafsiran yang salah ini, bahwa di dalam bahasa Arab, ya, lafaz ma'a, kebersamaan, itu tidak mengharuskan nempel. Tidak mengharuskan nempel. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sirtu wal qamara, saya berjalan bersama bulan, itu diperkenankan dalam bahasa Arab. Saya berjalan bersama bulan. Padahal bulannya di atas, kitanya di bumi. Atau kalau bahasa Indonesia, sering juga seorang tua mengatakan kepada anaknya, Nak, jangan khawatir, ya, orang tua, bapak, ibu bersamamu. Maksudnya apa? Mendukung, mendoakan, kan gitu. Gak mesti kemudian anaknya sama bapaknya lengket terus. Enggak. Itu dalam bahasa Indonesia juga begitu. Atau misalkan kita lagi ziarah sama istri, misalkan sama anak, ya, ke ziarah ke rumah teman misalkan, istrinya lewat pintu belakang, kemudian ya suaminya lewat pintu depan. Pas di depan, ya, sahibul hajahnya yang laki-laki mengatakan, sendirian apa sama, oh sama istri, saya kesini sama istri. Maksudnya sama istri apa nempel? Kan enggak. Ya, ini menunjukkan bahwa lafadz bersama itu tidak menunjukkan, tidak mengharuskan apa? Nempel, lengket, seperti paham wahdatul wujud. Ya. Demikian juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Apakah berarti para sahabat sama Nabi itu lengket terus? Enggak juga. Ya, jadi intinya bahwa lafaz ma'a, diksi ma'a itu di dalam bahasa Arab tidak menunjukkan harus barengan terus, lengket terus, tidak. Yang keempat, memahami bahwasanya ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, atau Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya, nempel, menyatu dengan hambanya, ini adalah satu penafsiran yang menyelisih penafsiran ulama ussalaf. Dan suatu penafsiran ayat Al-Quran jika bertentangan dengan kesepakatan para ulama, maka itu adalah penafsiran yang batil dan sesat. Karena hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita membuat penafsiran terhadap Quran bertentangan dengan kesepakatan para ulama, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita yang benar, mereka yang salah, atau kita yang salah, mereka yang benar. Ya enggak mungkin lah mereka yang salah, kita yang benar. Maksud para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf ya, zaman Nabi dan setelah mereka, yang setelah bersepakat salah semuanya terus kita benar, enggak mungkin. Karena mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka, Nabi memuji mereka. Khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Yang kedua juga, kalau kita menafsirkan ayat ini, yaitu Allah bersama mereka, berarti Allah di mana-mana atau Allah bersatu dengan Tuhan, ini bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arusnya, di atas langitnya. Banyak ayat-ayat Quran, banyak ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para ulama, fitrah dan akal manusia yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arusnya. Bahkan salah seorang ulama madhab Syafi'i pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Dalam Al-Qur'an itu, kata beliau, terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Tinggi di atas arsy-Nya. 1000 dalil, Pak. Enggak macam-macam ini. 1000 dalil. Kita satu dalil aja bagi seorang yang beriman itu, satu dalil saja mestinya sudah cukup bagi kita. Ya, satu dalil saja sudah cukup. Bagaimana kalau 1000 dalil? Kalau kita tidak menerima 1000 dalil, aduh, ini apa ya? Kalau bahasanya kebangetan lah. Ya, kebangetan. Kalau 1000 dalil belum memuaskan kita, belum membuat kita mantap, terus berapa dalil lagi yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk ya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, penafsiran bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah di mana-mana atau menunjukkan Allah itu bersatu dengan hambanya ya, ini kalau kita tafsirkan seperti ini, konsekuensinya berat dan konsekuensinya konyol. Artinya, kalau kita berpendapat bahwa Allah itu ada di mana-mana, nyatu dengan hambanya, konsekuensinya berarti kalau maaf hambanya misalkan lagi di toilet, manusia lagi di toilet, berarti Allah ada di toilet. Kan konsekuensinya seperti itu. Kalau Allah, kalau hambanya sedang melakukan maksiat, berarti Allah di situ juga. Ya. Na'udzubillah min dari. Ini adalah konsekuensi dari paham yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana dan konsekuensi bahwa Allah menyatu dengan hamba. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk kembali kepada akidah ya yang ditegaskan dalam Quran dan ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi dan ditegaskan oleh kesepakatan para ulama serta akal dan fitrah manusia. Ya, kalau Al-Qur'an banyak di antaranya Allah berfirman Ar-Rahman wa 'alal 'arsis tawa. Allah itu istawa, istawa itu artinya tinggi. Ya, itu penafsiran bahasa Arab. Jangan mengartikan menguasai karena itu adalah penafsiran yang tidak pernah dikatakan oleh ulama-ulama kita. Ya, itu orang-orang belakangan yang merubah makna istawa artinya menguasai. Ya, kalau menguasai itu kalau dalam bahasa Arab artinya istaula, ada lamnya. Istaula itu menguasai. Adapun istawa artinya ya tinggi. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, istawa ay ala wartafa'a, yakni tinggi dan naik. Demikian juga hadis banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm dan kitabnya Ar-Risalah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Bukhari dalam kitabnya Juz'ul Qira'ah. Ya, ini 5 pakar hadis. Saya sebutkan cukup 5 ini saja karena sebagian orang melemahkan hadis ini. tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga mengatakan hadis ini enggak sahih. Padahal ini dengan kesepakatan para ulama ahli hadis, hadisnya sahih. Yaitu hadis tentang seorang budak wanita, ya, yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainallah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Jawab wanita tersebut, Allah di atas langit. Lalu kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini. Wanita ini, budak ini, karena dia adalah wanita yang beriman. Ini hadis sahih dengan kesepakatan para ulama ahli hadis. Siapa yang melemahkannya berarti dia melawan ahli hadis, yang tentu ucapan mereka lebih dipercayai. Jangan percaya kepada orang yang tidak pakar dalam ilmu hadis. Kita kalau dalam dunia kedokteran, ya percayanya kepada para dokter, kan gitu. Jangan kepada ngambil ucapan orang yang enggak ahli dalam kedokteran. Lucu nanti. Nah, para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini adalah sahih dan memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah bolehnya bertanya di mana Allah. Kenapa boleh? Bahkan disyariatkan karena Rasulullah bertanya. Sebagian orang melarang, oh enggak boleh nanya di mana Allah itu. Pertanyaan bid'ah. Ada yang sampai ketus seperti itu. Ya. Bid'ah itu kalau enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Lah kalau apa dilakukan oleh Nabi, pernah ditanyakan oleh Nabi, masuk bid'ah. Justru apa yang dilakukan oleh Nabi perlu kita contoh, karena Nabi adalah suri tauladan kita. Makanya perlu kita nanyakan kepada anak kita misalkan, ya, menanamkan pertanyaan ini, kemudian memberikan jawaban yang benar. Karena ini masalah akidah. Ya, masalah akidah. Yang kedua, bahwa jawaban yang benar dari pertanyaan di mana Allah adalah Allah di atas langit. Kenapa? Karena Nabi membenarkan jawaban wanita tersebut. Andaikan jawaban wanita tersebut keliru, pasti akan dibenarkan oleh Nabi. Oh, salah itu. Ya. Udah enggak usah dibebaskan. Ya. Wanita ini jawabannya ngaco kok. Yang benar itu Allah di mana? Mana? Andaikan apa? Keliru. Pasti akan Nabi luruskan. Tapi ternyata enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menyetujui, membenarkan. Buktinya beliau mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini karena dia beriman. Itu rekomendasi. Ini pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya aneh kalau ternyata budak wanita ternyata jauh lebih pintar daripada orang-orang yang katanya pintar pada zaman kita sekarang. Ya, katanya pintar, tapi ternyata pinteran budak perempuan. Budak perempuan jawabannya benar. Dan ternyata banyak orang yang katanya pintar, kalau dikasih pertanyaan sederhana ini, ternyata enggak ngerti di mana Allah. Ya, malah kadang marahin kita. Wah, kau oleh taekwondo menunggu bid'ah itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesalahan. Ya, kesalahan yang perlu untuk kita luruskan. Ya, kita beragama ini beragama berdasarkan Quran. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kesepakatan para ulama semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Termasuk, ya, saya tegaskan di sini, yang mengatakan Allah di atas langit adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Termasuk juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibana fi Usuliddiyana. Demikian juga dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Ya, beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunya mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, ulaika abai fajibni bimislihim ida jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah orang tua kita, merekalah ulama-ulama kita, datangkan kepada kami orang semisal mereka. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah bersatu dengan hambanya, sampai itu mengikuti siapa? Ngikuti siapa? Ngikuti Quran enggak, ngikuti hadis enggak, ngikuti ulama juga enggak. Kalau mereka mengatakan ngikuti ulama, ulama siapa yang diikuti? Karena semua ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, termasuk adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan sampai fitrah kita, cara beragama kita terkotori oleh filsafat-filsafat yang bikin rancu, yang bikin rusak, ya, akidah sebagian kaum muslimin adalah karena ngikuti filsafat. Ya, ngikuti filsafat. Padahal fitrah manusia enggak bisa dibohongi. Fitrah manusia enggak bisa dibohongi bahwasanya mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan kita. Tanyakan dalam hati kita. Ya. Apakah ketika kita mengangkat tangan kemudian mengatakan dalam hati kita bahwa Allah SWT itu ada di mana-mana? Kalau berarti kita meyakini Allah di mana-mana, berarti enggak usah mengangkat tangan. Gini bisa, samping juga bisa. Karena Allah di mana-mana. Ketika seorang mengangkat tangan, itu pada hakikatnya dia mengakui bahwa Allah SWT di atas langitnya. Fitrahnya seperti itu. Makanya orang-orang awam, mereka meyakini hal itu. Ya udahlah, kita serahkan sama yang di atas, biasanya gitu. Ya, udah kita pasrahkan sama yang di atas, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita dengar, udahlah kita pasrahkan sama yang di mana-mana. Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, langitnya. Baik. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka tentang apa yang mereka lakukan, ya, pada hari kiamat nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini, termasuk yang kita lakukan saat sepi, saat sendirian, saat kita berbisik-bisik, ya, semua orang tidak mengetahuinya, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Besok pada hari kiamat. Ya. Hari kiamat, hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Dan ini ma'asyiral muslimin sering diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, sering diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Supaya kita ini ingat bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Supaya kita tidak terlelap dengan gemerlapnya dunia yang seringkali melalaikan kita. Ya, orang seringkali yang dipikirin adalah dunia, kerja, kerja, kerja, jarang mikirin tentang ibadah, jarang mikirin tentang akhirat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan di dalam Quran tentang Allah, tentang akhirat, supaya kita ini tidak lalai dari akhirat dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Di situ kullu. Kullu itu kalau dalam bahasa Arab menunjukkan umum, yakni semuanya, segalanya Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lumayan dapat satu ayat. Satu ayat kita pahami, ya, dengan baik, insyaallah taala menambah manfaat, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam masalah akidah, ya, tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.